ana kan artinya ana anta anti wahia. Kalau itu sih pasti tahu ana saya lagi berbicara anta kamu lagi anti lagi kamu lagi perempuan dua kamu lagi dia dia, dia lagi dia perempuan. Nah, yang baru yang akan kita pelajari ini konsepnya ya, konsepnya. Yang baru yang akan kita pelajari adalah bila mana kelima kata ganti ini, ya, kelima kata ganti ini dirangkai dengan kata. Posisi katanya tentu ada sebelum kata ganti. Misalnya manzilun, ini ada banyak banget. Itu kumpulan? Ada pak? Ada? Ya, mau pamer ke Pak Mahmud, kasih pensil. Saya nyari punya saya, cari gak ada. Saya punya kumpulan apa sih? Warna-warni itu. Misalnya manzilun. Manzilun itu apa? Yang rumah kan? Rumah saya menjadi manzili, bukan manzilu ana ya. Nah, itu berubah ya. Kalau ana makanya nanti gini. Dulu saya sudah singgung domir itu ada dua, ada domir terpisah, domir berdiri sendiri, namanya domir mufasil. Ada domir yang nggak bisa berdiri sendiri, dia harus bersambung dengan kata lain. Apakah nanti dia bersambung dengan isim atau bersambung dengan fi'il atau huruf bahkan. Kalau ini bersambung dengan isim yang akan kita pelajari. Manzilun, manzilun kan isim. Nah, dirangkai dengan ana menjadi manzili. Nah, ana dengan ya mati itu artinya sama. Cuma kalau ana dia berdiri sendiri, ana udah ada artinya. Tapi kalau ini nggak bisa berdiri sendiri, ya mati itu nggak bisa. Nah, demikian pula seterusnya antaka, manziluka, gitu ya. Rumahmu, manziluki, rumahmu perempuan. Manziluhu, rumahnya laki-laki. Manziluha. Coba kata robun, robun, ana, jadi buni, robi, jangan pakai nun, robi, robuka, ha, anta, robuka, mar robuka, siapa Tuhanmu, kan gitu, itu dari robun sama anta, anti, robu, robuki. Hua, Rabbuhu, dia, Rabbuha. Nah sekarang ilahun, ilahi, ilahun tambah nama menjadi ilahi. Anta, ilahuka, ilahuka. Anti, ilahuki, ilahuki. Hua, ilahuhu, tambah hua aja. Kebetulan ilahuhu. Dia, ilahuha. Apa yang banyak dalam Al-Qur'an? Rasulun, coba Rasulun. Rasuluha. Coba sekarang Nabiyun. Nabi Yuka. Ini gitu aja. Sebenarnya aslinya ini ada 14 berdasarkan urutan wahumahum, yahumahumna antu anta antu antu. Iya ada yang kembali. Ya, cuma karena ini yang diprioritaskan 5 ini dulu. Kalau 14 tinggal diurut aja. Rabbuhu Rabbuhu ma Rabbuhum Rabbuha Rabbuhu ma Rabbuhunna Rabbuka Rabbuku ma Rabbukum Rabbuki Rabbuku ma Rabbukunna Rabbi Rabbuna. Ya ini lima, makanya gak langsung gontor tuh bahwanya gitu, gak langsung brek. Tapi kalau di pesantren salaf itu langsung di hajar 14 tuh. Nah, kita latihan ini dulu coba. Rahmatun. Rahmati. Rahmati. Rahmatuka. Rahmatuka. Rahmatun. Rahmatuki. Rahmatuhu. Rahmatuha. Rahmatuha. Coba. Barokatuh. Barokati. Barokati. Barokatuka. Barokatuka. Terus barokatuki. Barokatuki. Barokatuhu. Barokatuhu. Barokatuha. Apalagi baitun. Baiti. Baiti. Baiti jannati. Tuh. Baiti jannati, rumahku surga tuh. Anta? Baituka jannatuka. Baituka. Baituka jannatuka. Terus? Baituki. Baituki jannatuki. Nah itu diganti aja bisa. Baituhu. Dua, baituhu jannatuhu. Ya. Baituha. Baituha jannatuha. Jannatuka. Ya. Nah, sekarang kita baca teks. Coba Mas Jan baca. Li manzilun manzili fil qaryati. Fi manzili musbahun kahrubati kahrubaiyun. Ya, coba Mas Jan. Li manzilun manzili fil qaryati. Fi manzili misbahun kahruba iyun. Li manzilun, nah, pelajarannya enggak. Li artinya saya mempunyai. Kemarin ada li, laka, laki, lahu, laha ya. Jangan lupa ya. Li manzilun, saya mempunyai sebuah rumah. Manzili fil qaryati, rumahku. Nah, rumahku, rumah saya fil qaryati. Di qarya apa qarya? Desa. Desa. Desa, di kampung. Fi manzili misbahun kahrubaiyun. Di dalam rumahku, rumahku ada lampu. Lampu ya? Lampu. Lampu apa? Cahaya. Misbahun kahrubaiyun. Kahruba iyun. Ini electrical lamp. Electrical itu artinya kahruba iyun. Lampu listrik. Kalau sifat ya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sama urutannya. Benda dulu baru sifat. Kalau bahasa Inggris kan sifat dulu ya baru benda. Misbahun kahruba iyun. Lampu listrik. Biar kita baca semua gitu ya. Coba lanjut. Yang kedua. Ya Muhammad, halaka misbahun? Aina misbahuka? Ahada misbahuka? Hal fi misbahika zaitun? Ya, ganti. Ya Muhammad, halaka misbahun? Aina misbahuka? Aina misbahuka? Ahada misbahuka? Hal fi misbahika zaitun. Zaitun. Ya Muhammad, wahai, hal laka misbahun? Apakah? Kalau li tadi saya mempunyai. Kamu. Laka kamu mempunyai. Apakah kamu mempunyai misbahun? Rumah. Lampu. Lampu. Apakah kamu punya lampu? Aina misbahuka? Di mana lampumu? Di mana lampumu? Ahada misbahuka? Apakah ini lampumu? Lampumu. Hal fi misbahika zaitun? Apakah di lampumu ada zait? Zaitun. Apa zainak? Minyak. Zaitun minyak. Ini si lampu teplok. Coba jawab dengan na'amnya. Ya. Hal laka misbahun? Na'am. Na'am? Laka misbahun. Bukan laka, saya mempunyai apa kata saya? Li. Li misbahun. Apakah kamu hal laka? Ini pelajaran ke berapa kemarin? Oh masih dekat pelajaran karena nanti dilihat. Apakah kamu mempunyai lampu? Hal laka misbahun? Na'am li misbahun. Kalau tidak, saya tidak mempunyai lampu. Laisa misbah. Laisa li, pakai laisa dulu. Laisa li misbah. Barang dulu. Pakai laisa. Laisa. Laisa li misbah. Tidak. Saya tidak mempunyai. Jadi untuk menidakkan kepunyaan itu pakai laisa. Laisa li misbah. Jawab lagi nih. Aina misbahuka? Misbahuka di bagaimana jawabnya? Di mana lampumu? Lampu saya di misbahi di madrasah. Di manzili, di rumah saya. Di manzili atau fil manzili. Di rumah boleh juga fi manzili, di rumahku. Kalau di kamarku fi gurfati kamarku. Kalau di kamar saja fil gurfa atau fil hujra fi hujrati. Nah ini jawab pakai na'am aja. Ahadha misbahuka? Na'am, haza misbahi. Ya, na'am, haza misbahi. Ya, ini lampuku. Tidak. La. La. Haza. La. La. Laisa. Laisa. Misbahi. Ya. Boleh juga, laisa haza misbahi. Atau haza laisa misbahi. Lah. Hal fi misbahika zaitun? Jawab ya. Naam. Naam. Fi misbahika zaitun. Fi misbahi. Naam. Fi misbahi di lampuku zaitun ada minyak. Itu kalau menjawab. Konsepnya aja ditangkap dulu ya kalau ini. Coba lanjut ya Maryam. Ya Maryam. Anti tilmidatun. Laki kitabun wa kurrasatun ala maktabiki. Adzalika qalamuki? Hal fi haqibatiki mibratun? Mibratun. Ya Maryam, anti tilmidatun. Laki kitabun wa kurrasatun ala maktabiki adzalika qalamuki hal fi haqibatiki mibratun. Ya Maryam, hai Maryam. Kalau tadi Muhammad ya. Anti tilmizatun. Kamu adalah seorang siswi. Kalau Muhammad tadi gimana? Ya Muhammad, anta. Nanti kalau mau dibikin begitu. Ya Muhammad, anta tilmiza. Tilmizun. Muhammad, karena ini Maryam ya, itu tilmiza. Laki kitabun wa qurrasatun ala maktabiki. Laki, apa tadi artinya laki? Kamu mempunyai buku wa qurrasatun dan buku tulis. Dan buku tulis ala maktabiki, di atas mejamu. Maktabiki, mejamu perempuan. Ala maktabiki, perhatikan maktabi dimasuki huruf jar ala, tetap maktabi ya. Ujungnya maktab itu kan ba, ki itu tambahan. Jadi tetap kelihatan tanda majrur maktabi. Ala maktabi. Tanwinnya hilang ya, tidak ada maktabin ki ya. Maktabi ki. Terus kita, kalau sudah dirangkai dengan salah satu kata-kata di atas, itu nggak boleh pakai al, Pak. Ala maktabiki, tidak boleh alal maktabiki. Makanya nggak pernah nggak dengar ar-Rabbi, tidak ada kan? Ada Rabbi, ilahi ya Rabbi, tidak ada ilahi ya Rabbi. Karena kalau sudah dirangkai dengan itu, nggak boleh pakai al. Azalika kolamki, apakah itu pulpenmu? Pulpen siapa? Maryam ya. Coba jawab. Naam. Naam. Azalika kola. Naam. Zalika. Zalika jangan pakai alagi. Naam. Zalika. Kolami. Kolami. Kolami. Jadi pulpen saya itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Netral. Bukan, itu bukan pulpen saya. Laisa kolami. Laisa zalika kolami. Laisa zalika kolami. Atau laisa kolami. Laisa kolami. Hal fi hakibatika mibratun. Apakah? Di. Hakibat apa hakibat mana? Tas. Tas. Mibratun. Apakah di tasmu ada mibratun? Apa mibratun? Mibratun ini tempat tinta, botol tinta. Nah, kalau dulu biasa, kalau kita mungkin bapak-bapak nggak merasakan. Saya dulu tahun 70-an itu biasa kita ke sekolahan karena pulpennya pulpen diisi tinta cair, itu dibawa botol tinta. Mengalami nggak? Nggak ya? Mengalami. Hah? Mengalami? Parker kan? Iya, Parker itu. Tintanya, botolnya kita bawa-bawa ke sekolah. Mengalami. Hero. Hero ya. Zaman dulu. Alfi hakibati kami beratun, coba dijawab naan. Naan? Naan. Naam. Kamu berarti jawabannya saya. Naan fi. Fi hakibati. Fi hakibati. Mibratun. Fi hakibati. Jadi kita ini dipancing sebenarnya, ini kitab ini bagus. Tidak langsung dikasih jawaban, maksudnya kita yang ini. Anak gompor itu pintar-pintar menghadasnya gitu, karena latihannya seperti ini. Lanjut. Alimatu qadimatun fi manzili laha minasyatun alal haiti gurfatuha gurfatuha gurfatuha bija nibil madbaki laha syarirun wa sundukun fi gurfatiha. Ya, coba maksudnya itu. Alimatu qadimatun fi manzili laha minasyattun alal haiti gurfatuha di janibil matbahi laha syarirun wa sundukun fi gurfatiha. Fi gurfatiha. Halimatu, nama perempuan. Amin. Boleh berkandung. Halimatu khadimatun fi manzili. Halimah itu adalah seorang pembantu di rumahku. Khadimatu. Kalau aliyun khadimun. Laha dia mempunyai, dia punya munasyabah. Minasyah kemoceng. Laha minasyah, dia punya kemoceng. Alal haiti, di alal haiti, di dinding, di dinding, haiti dinding. Ya, alal jidari, alal haiti, di kemocengnya diganti. Gurfatuha bijanibil matbah, kamarnya, kamarnya ada bijanibi, di samping, di samping al matbahi. Matbah. Apa matbah sudah kan ini? Ummi tatbahu nasi goreng dapur. Di matbahi, dapur. Cep. Laha sarirun wa sundukun fi burfatiha. Dia, dia mempunyai sarirun. Apa sarirun? Ligna sofa. Ya, tempat tidur, ranjang. Sarirun tempat tidur, tidur. Sundan bantal. Wasundukun bantal. Bukan, sunduk box ya, kalau mungkin ini gerobok lah gitu. Bayangin ada di situ tempat tidurnya, ada tempat pakaiannya berupa sunduk kotak, lemari, gerobok lah. Kalau lemari keren, daulat ya. Dia memiliki tempat tidur dan kotak peti lah ya, di gurfatiha, kamarnya. Di gurfatiha, kamarnya. Ini benar-benar penerapan konsep di atas. Bapak contohnya dia, aplikasinya bagus. Coba lanjut lagi. Al-Qarib, Al-Qaribatu Al-Haiti. Hal alal khaiti mismarun? Naam, alaihi mismarun. Hal halit taqwimu muallakun alal mismari? Naam, huwa muallakun alal mismari. Ya, nanti. Al kharitatu alal khaiti. Hal alal khaiti mismarun? Naam alaihi mismarun. Hal halik taqwimu muallakun alal mismari. Naam huwa muallamu huwa muallakun alal mismari. Ya, banyak kosa katanya. Al kharitatu alal haiti. Maksudnya apa? Kharitatu Sumatera peta. Peta. Udah ini dia kalau bikin nama aja pertama. Peta itu alal haiti, di atas dinding, tembok. Hal alal haiti mismarun? Apakah di atas tembok itu ada mismar? Paku ya. Mismarun itu paku. Mismar paku. Coba jawab. Nah, sudah ada jawabannya. Naam alaihi mismar. Benar. Ya, ya. Alaihi ai ala di atasnya. Alaihi itu maksudnya ala dinding. Alal haiti. Kalau karena al haiti kata gantinya huwa, maka pakai alaihi. Ya gitu ya. Kalau andainya kata ganti dia alaiha. Jadi karena dia masuk ke al-haiti, al-haiti muzakkar alaihi mismar. Muhammadun sallallahu alaihi. Ya kan? Kata Muhammad alaihi. Kalau Fatimatun, Fatimatun alaiha. Alaiha. Alaiha. Makanya Fatimah alaiha, alaiha apa? Muhammad alaihis salam. Alaihis salam. Alaihis salam. Ya, di atasnya ada paku, mismar. Kali takwimu mu'allakun alal mismar. At-takwim, ini udah jadi bahasa Indonesia nih, takwim. Tahun takwim. Takwim itu kalender. Ruznamah, tarikh, takwim sama ya. Ruznamah, takwim, tarikh. Kalender ada tiga bahasa Arabnya. Mu'allakun, apa mana mu'allakun? Mu'allakun, mu'allakun di atau tergantung, digantung alal mismari di paku. Alif takwimu mu'allakun alal mismari. Apakah kalender itu tergantung di paku itu? Naam, betul. Betul. Huwa kalender. Kalender karena takwimu muzakkar ya huwa mu'allakun tergantung alal mismar di paku. Lanjut. Hal fil hud rodi maktabun. Naam fiha maktabun. Ya. Hal fil hujrati maktabun. Naam fiha maktabun. Apakah di kamar itu ada meja? Hal fil hujrati maktabun. Naam fil nur. Fiha, kenapa fiha? Di dalam. Karena hujrah. Hujrah itu muannas. Kalau muzakkar fihi, ya. Fiha maktabu. Naam fiha maktabu. Bijati bil maktabi syarirun ala alaihi hasyiyatun ala alal hasyiyati khaddatun wa lihat walihafun auditar. Au ditar atau syariri na musyiatun walil badi wan na tidati sitarotun. Ya, itu jadi bil maktabi syarirun alaihi khasiyatun wal khasiyati muqaddatun walihafun au ditarun lissariri namun siyatun walilbadi wannafidati sitaratun. Bijani bil maktabi sarirun alaiha siyatun. Di samping samping apa? Meja. Di samping meja itu ada apa? Itu meja yang ada di kamar tadi ya. Sarirun. Ada sarirun, apa sarirun tadi? Tempat ligna tempat tidur ranjang. Di samping meja itu ada tempat tidur alaihi yang di atasnya, di atas apa? Ranjang. Di atas ranjang itu ada hasyiyah. Apa hasyiyah? Kasur matras ya. Matras. Wa ala lasir di atas kasur itu ada mihoddatun. Apa mihodda? Pre. Hoddun. Ini hoddun nih. Pipi. Bantal. Bantal. Alat menaruh pipi. Nah itu bantal orang Arab. Walihafun. Lihafun. Selimut. Atau tapi selimutnya yang ini, selimut yang tebel itu ya, yang kayak kasur tipis kan, ada kayak di dalam ya. Dalam kamus lapisan itu ya, selimutnya selimut an kayak kasur tipis, saking tebelnya. kalau nggak kedinginan. Saya kalau di ruangan ber AC di hotel itu sering kayak gitu. Namanya lihafun atau ditar. Ditarun. Nah, ditar dari kata samarkan mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Wahai orang yang berselimut. Ditar selimut. Mudathir orang yang berselimut. Jadi tebal selimutnya. Tebal selimutnya. Saking menggigilnya itu si apa Muhammad itu pakai ditar. Jadi bisa kita bayangkan ya. Saya kalau ngerti bahasa, oh ya sini itu bukan sini. Disariri namusia tuh. Di tas ranjang. Ranjang itu mempunyai, li kan mempunyai. Punya apa? Namusia. Ranjang model dulu, punya apa? Kelambu. Kelambu. Namusia, kelambu. Ranjang. Di gati dan. Dan pintunya. Pintu, pintu dan nafiza apa? Jendela. Jendela. Nah, dan pintu dan jendela itu mempunyai sitaratun. Nah, dulu udah lama. Baca. Lah. An-nafiza itu as-sitarat. Pintu. Apa itu as-sitarat? Tirai. Tirai. Horde. Sitar, ini sudah bukan kata baru ini. Ya Arab yang namanya itu satu. Nah, terakhir sebelah. Li baitun amamatu ma'amahu syahatun wa wara'atu wa wara'ahu bustanun. Wa fi dzalikal mustani bustani sajaratun wa usbun. Terus ini. Ya terus. Wa fisahati usbun wa zahrun. Hal laka sahatun fiha sajaratun li akhi manzilun amamatu mamahu sajaratun wa wara'a wa wara'ahu bi'run wa hammadun. Wa hammamun. Ya. Apa? Cepat. Li baitun amamahu sahatun wa wara'ahu bustanun wa fi dhalikal bustani sajaratun wa usbun wa fi sahati usbun wa zahrun hal laka sahatun fiha sajaratun li akhihi manzilun amamahu sajaratun wa wara'ahu bi'run wa hamamun. Li baitun amamahu sahatun wa wara'ahu bustanun. Saya mempunyai rumah, di depannya ada sahatun halaman, wawaro'ahu bustan, dan di belakangnya ada taman, kebun. Kebun. Wafizalikal bustani, dan di kebun itu kebun ada itu pohon dan rumput, sajaratun wa'usbun. Wafiz sahati, dan di halaman itu ada usbun wazahru, rumput dan zahrun azhar bunga, bunga berkembang. Hal laka sahatun fiha sajaratun. Apakah halaman itu? Apakah kamu mempunyai apakah halaman di dalamnya ada tanaman-tanaman, pohon. Di ahi manjilun amamahu sajaratun. Saudara saya mempunyai rumah. Di depannya ada sajaratun pohon dan di belakangnya ada sumur dan kamar mandi atau WC. Biru. Atau wahamamun. Wahamamun dan kamar mandi atau WC. Kamar mandi. Dah, silakan. Dah kita tutup. Besok minggu depan kita bahas nahwunya. Kita tutup dengan pembacaan dalam dulu saya di Masjidil Haram itu nanya sumur zam-zam, ain nabi ri gitu. di Ruzamza. Ah, terus orang itu jawab diri, kata dia saya ngerti diri apa katanya. Itu orang Arab yang nggak tahu, pokoknya orang jaga. Oh, gitu. Dia jaga. Dia bukan orang Arab lagi. Enak Zamzam gitu. Aina biri Zamzam. Biru Zamzam. Biru Zamzam. Biru biri biri. Kalau saya bilang gitu kan.